Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaah rahimakumullah, saya sebagai khatib hari ini mengajak diri sendiri dan kita semua untuk memperkuat kembali ketakwaan kita lewat kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Betapa meruginya kalau kita terlanjur mati, di akhirat kelak kita tidak bisa menjadi pengikut panjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ingin menjadi orang berbahagia, ingin menjadi orang sukses, sebetulnya sudah ada contoh teladan kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema khutbah Jumat pada hari yang berbahagia ini adalah merasakan manisnya iman lewat cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaah rahimakumullah. Kalau mengikuti sejarah kehidupan para sahabat Nabi, kenapa mereka begitu all out, habis-habisan? Apakah yang kakek-kakek, yang nenek-nenek, yang bapak-bapak, yang remaja sampai anak-anak, apa sih yang membuat mereka mau berjuang bersama Rasul, bahkan berhijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita telusuri secara psikis untuk kemudian kita terjemahkan secara kontekstual dalam kehidupan kekinian, sebetulnya ada kenikmatan iman yang mereka rasakan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sesuatu yang nyata di depan mereka bahwa kalau saya ikut sang Rasul ini, maka dijamin hidup saya akan bahagia dunia akhirat. Dan itu kelihatan langsung di depan mata mereka dan mereka merasakannya. Bahkan tidak pernah diduga Mekah atau Jazirah yang saat itu kehidupannya begitu primitif kemudian menjadi maju dengan peradaban Quran, peradaban Islam yang dibawanya pada masa itu. Dan mereka melihat langsung bahkan di Madinah ada banyak Nabi dan Rasul yang tidak bisa merasakan hasil dari perjuangannya, tetapi Nabi Muhammad SAW dan umatnya diperlihatkan di depan matanya secara langsung keberhasilan itu. Sehingga seorang sahabat yang diutus untuk mengirim surat ke Raja Persia dan Raja Romawi tidak pernah melihat apapun risiko yang bakal dihadapinya. Semata-mata karena kebanggaannya menjadi utusan Rasul membawa surat ini. Bahkan ketika sudah sampai kepada Raja Persia, dan ketika Kisra Persia meminta ajudannya untuk mengambil surat dari utusan Rasul, sang utusan berkata, "Tidak, Rasulullah perintahkan saya untuk menyerahkan langsung ke tangan Anda." Dia begitu yakin dengan isi surat ini. Dia begitu kuat dan mantap bahwa apa yang ditulis oleh Rasul dan yang dibawa untuk ke Kisra Persia ini adalah sesuatu yang memang akan merubah peradaban dunia pada masa itu. Sehingga anak-anak mereka tidak harus masuk sekolah formal pada masa itu yang pada akhirnya membawa manusia pada kesengsaraan dan pemberhalaan hamba-hamba. Tidak. Anak-anak mereka rela untuk tidak dapat ijazah sekolah formal pada masa itu karena sudah membawa manusia kepada penghambaan kepada manusia lagi. Tetapi yang dipelajari adalah risalah yang dibawanya, kitab suci Al-Quran yang dibawanya, yang akan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Dan sikap-sikap Rasul dilihatnya secara langsung dan dirasakan. Kalau Anda ingin merasakan bagaimana kecintaan Rasul kepada Anda, dan Anda ingin juga merasakan nikmatnya iman bersama Rasul, saya kira Anda cukup membuka surat At-Taubah ayat 128. Di situ Allah langsung yang menjelaskan siapa sang Rasul yang sangat cinta kepadamu itu, dan betapa indahnya iman kamu kalau kamu sudah bisa menjadikan Rasul sebagai cinta pertamamu. Setelah Allah tentunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Sampai di sini saya ingin katakan cuma Islam satu-satunya agama yang masih menjadikan rasulnya, utusan Tuhannya, nabinya itu adalah manusia biasa dari kalangan kamu sendiri. Lihat agama lain, nabinya udah jadi Tuhan, nabinya sudah jadi anak Tuhan, nabinya sudah jadi separuh dewa, nabinya mungkin sudah menjadi dewa. Tapi di ayat ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Agar mudah kamu contoh, agar mudah kamu napaktilasi jejak hidupnya. Kalau dia berubah jadi malaikat, susah untuk dicontoh. Kalau dia berubah menjadi anak Tuhan, susah untuk diittiba, dinapaktilasi jejak hidupnya. Islam saja, satu-satunya agama di muka bumi yang masih asli memandang Rasul adalah manusia biasa. Tetapi manusia biasa ini menjadi luar biasa kalau kamu perhatikan. Tapi tidak mengeluarkan kemanusiaannya menjadi separuh Tuhan atau menjadi separuh dewa. Sebab kalau kamu sudah salah menyikapi Rasul, maka salahlah cara berimanmu kepada Rasul. Bagaimana sih cara beriman kepada Rasul yang benar? Abduhu wa rasuluhu. Ini dua rukun syahadat lir rasul. Kita harus mengimani bahwa Muhammad adalah manusia biasa, tapi hamba pilihannya. Enggak sama dengan kita. Enggak mungkin kita bisa sama dengan Rasul. Karena dia adalah abduhu, hamba pilihannya. Bahkan dilekatkan abdun, hu dengan Allah, dilekatkan namanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala, karena memang dia kecintaannya Allah, karena wajib kita juga mencintai Rasulnya sebab Allah mencintainya. Wa rasuluh, utusannya. Dia memang manusia biasa tetapi luar biasa, dan yang membuat dia luar biasa adalah karena dia siapa? Utusan Allah, a messenger of Allah Subhanahu wa taala. Anda kalau satu hari didatangi oleh utusan Raja Saudi, Raja Qatar, dan orang itu sebagai utusan mengatakan Anda mendapatkan tempat tertentu di hadapan Raja, dan Raja sayang sama Anda, kira-kira bagaimana perasaan Anda saat itu? Atau dari Presiden Republik Indonesia, atau orang paling kaya di dunia? Mungkin ada rasa GR, ada rasa bahagia, ada harapan-harapan yang, ada angan-angan barangkali yang mulai terbangun. Tapi itu semua terlalu kecil, terlalu naif untuk dibandingkan Rasuluh. Jika dibandingkan dengan dialah utusan Allah buat kamu. Utusan Allah buat kamu. Apa maknanya utusan Allah buat kamu? Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, yang menginginkan kamu masuk surga, yang tidak menginginkan kamu masuk neraka, yang menginginkan kamu bahagia, yang tidak menginginkan kamu sedih, yang menginginkan kamu kecukupan dan kaya raya, yang tidak menginginkan kamu miskin dan sengsara, yang menginginkan kamu mulia dan tidak menginginkan kamu hina, yang menginginkan kamu sukses, yang menginginkan kamu sampai kepada puncak karir bahagiamu, yang tidak menginginkan kamu gagal, diutus seorang rasul kepada kamu. Ini rahmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika hidup kita ini ngarang bebas seperti yang sekarang kebanyakan orang jalanin. Kasihan. Bangun tidur. Ya enggak mikirin sholat subuh berjamaah, yang dia pikirin adalah perut lagi. Apa bedanya dengan hewan? Yang dipikirin timing pergi ke kantor kerja, mana zikir pagi? Mana itu tasbih di waktu pagi dan petang? Mana visi besar hidup? Hidup ini sebelum keluar rumah adalah khairun nas, anfa'uhum linnas. Nabi katakan, orang yang paling bagus karirnya dari semua manusia itu adalah yang paling banyak manfaatnya buat manusia. Tapi yang difikirkan kebanyakan orang kan duit, duit, gaji, gaji, karir pribadinya. Manusia ini kalau tidak diutus kepadanya seorang rasul kayak binatang kerjanya. Saya tuh kalau keluar sholat ngelihat ayam depan rumah, saya punya ayam depan rumah, saya lepasin gitu aja. Yang ayam kate itu ternyata suka tinggal di atas-atas pohon. Itu kalau udah menjelang fajar, berkokok, sudah bangun semuanya. Bersaut-sautan dengan azan. Usai sholat subuh rasanya gak pengen pulang cepat. Karena orang yang duduk habis sholat subuh, kata Rasulullah SAW itu, maka datang malaikat kepadanya dan bersolawat untuk orang ini. Allah. Jadi kalau orang sudah disolawatkan oleh malaikat karena sepanjang sholat subuh, usai sholat subuhnya, dia berzikir, dia berduduk berlama-lama di masjid. Enggak kayak orang kesetanan, sarapan aja enggak sempat. Kayak hantu di hutan cari-cari rezeki, kejar-kejaran enggak jelas gitu. Yang matahari aja enggak sempat lihat, perginya gelap, pulangnya juga gelap. Sehingga orang kayak gitu tuh kerjanya bukan cuma hasilnya sedikit, cepat tua. Cepat tua. Duduk depan komputer enggak tahu kapan matahari terbit, kapan matahari terbenam, padahal Ashabul Kahfi itu badannya segar walaupun cuma tidur 309 tahun. Pagi badan kanannya kena matahari pagi, sore kena matahari sore. Tadi saya ketemu lagi dengan pakar di bidang sel. Dia bilang kalau Anda kena sinusitis, obat yang paling bagus itu karena Anda butuh vitamin D yang banyak, punggung Anda tuh harus sering banyak kena sinar matahari, khususnya setelah jam 9. Ya minimal 10 menit. Ini orang yang kerja kadang-kadang gak tahu kapan ngeliat matahari. Apa yang dicarinya. Padahal hewan aja gak begitu kerjanya. Saya lihat ayam itu kalau udah jam mulai terbit matahari pagi itu jam 6 atau setengah 6 tuh udah mulai dia berkeliaran. Nanti jam 9 dia istirahat itu. Itu ayam itu pintar kerja, itu burung itu keluar dalam keadaan lapar. Itu jam 9 udah kenyang dia. Orang kalau gak bertasbih sama Allah pagi-paginya, sampai sore pun masih lapar. Ya, tuh yang kerja di hotel-hotel itu yang broker-broker. Wah, kalau jam 9 itu menghayal ada proyek triliunan. Jam 12 turun jadi puluhan miliar. Sore hari turun jadi ratusan juta. Udah tengah malam gak bisa bayar kopi sendiri gitu. Hidupnya gak jelas. Apa yang dicarinya? Untung. Untung sekali. Diutus kepada kita seorang rasul. Dari Allah langsung utusan itu. Yang kamu sedang cari apa di dunia. Semua yang sedang kamu cari di dunia ini sudah lama jadi milik Allah. Dan Allah kirim utusan buat kamu. Madin alina hukmuk. Adlun fina qada'uk. Semua yang berjalan di muka bumi ini hukum Allah. Enggak akan keluar dari aturan Allah. Allah kirim utusannya buat kamu. Supaya kamu tidak kena sanksi dan kamu tidak capek menjalani hidup. Keadilan Allah sudah diatur sedemikian rupa sampai soal pembagian waktu orang yang bertasbih. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asilan. Ini dunia ini berputar, berjalan. Ini ada malaikatnya. Orang yang bisa mengikuti ritme malaikat hidupnya dalam mengatur waktunya. Seperti yang dicontohkan oleh Rasul sebagai utusannya. Hidupnya itu enggak kayak hantu cari rezeki. Enggak tahu halal haram. Enggak tahu benar salah. Enggak tahu ngatur waktu. Kasihan orang itu. Buka kalender. Apa agenda hari ini? Jadwal pagi siang. Ngatur waktu ngarang bebas. Capek hidupnya. Tapi setelah dia tahu bahwa ada utusan Allah yang memberikan contoh kepada kita menjadi gampang menjalani hidup ini. Tahu enggak? Sifat seorang utusan yang digambarkan di dalam Al-Quran yang wajib kamu cintai itu. Dan kamu akan bisa merasakan halawatul iman. Nikmatnya iman kalau sudah mencintai dia. Siapa sih dia itu? Azizun alaihi ma'anittum. Berat rasanya olehnya. Berat rasa olehnya penderitaan kamu. Rasul yang diutus Allah untuk kamu ini enggak akan bisa dicontoh oleh presiden manapun, oleh gubernur manapun, apalagi kafir gitu. Enggak akan pernah. Dia merasakan betul apa yang menjadi beban-beban hidupmu. Setiap hari dia akan mencari tahu apa yang menjadi beban kesulitan kamu. Boro-boro gusur orang sembarangan dengan kata-kata kasar. Enggak akan. Pemimpin yang punya hati itu. Pemimpin yang punya hati itu sesungguhnya adalah azizun alaihi ma'anittum. Merasakan perihnya perih yang kamu rasakan. Gubernur rumahnya di Pantai Mutiara. Enggak akan pernah merasakan susahnya orang pasar ikan luar batang. Enggak akan rasakan. Harga air di Pantai Mutiara Peluit jauh lebih murah daripada harga air di luar batang dan pasar ikan yang campur air asin itu. Pantai Mutiara itu reklamasi. Orang yang enggak pernah tahu sejarah itu. Yang gak pernah ikut merawat yang namanya Pantai Jakarta Utara itu. Saya berkata demikian. Untuk membandingkan. Memang terlalu jauh untuk dibandingkan. Sekaligus ingin memesankan. Hanya pemimpin muslim yang punya perasaan sama kamu. Dengan keislamannya. Dan cari pemimpin yang punya hati. Dan pemimpin yang punya hati adalah azizun alaihi ma'anittum. Yang merasakan beban susahnya anak buahnya. Yang merasakan susahnya rakyatnya. Rasul yang diutus Allah itu azizun alaihi ma'anittum. Rasul itu kalau mau kaya, kalau mau duit, luar biasa. Tapi saya ingin tanya sama Anda. Pernah enggak mendengar sejarah Nabi punya istana? Pernah? Enggak ada. Abu Bakar pernah memimpin, maksud saya. Umar bin Khattab pernah memimpin 2/3 dunia. Pernah Anda dengar punya istana? Ini istananya Umar bin Khattab waktu memimpin 2/3 dunia. Pernah? Enggak ada. Ini hasil didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang hebat yang dididik oleh Rasul itu memang ciri khasnya adalah azizun alaihi ma'anittum. Berat terasa olehnya semua penderitaan kamu, semua kesusahan kamu. Enggak memikirkan dirinya sendiri. Allahu Akbar. Makanya itu membuat para sahabat dan sampai sekarang orang-orang yang saleh enggak pernah bisa lepas dari as-salah ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Dan orang-orang yang merasakan hazizun alaihi ma'anittum pasti akan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia akan merasakan nikmatnya iman. Yang kedua, harisun alaikum. Dia sangat menginginkan yang baik-baik buat kamu. Dia enggak mau sesuatu yang menyusahkan kamu. Enggak keluar dari mulutnya perkataan yang nyakitin hati kamu, tidak. Rasul itu sallallahu alaihi wasallam dikisahkan kalau lapar dalam seminggu itu biasa. Di rumahnya enggak pernah ada roti-roti yang bersih putih, enggak ada itu. Yang dibuat khusus dari gandum enggak pernah ada. Dan yang dipikirkan adalah bagaimana kebaikan umatnya, bagaimana kebaikan khususnya keimanan hamba-hamba Allah, agar semuanya bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, agar terbebas dari ancaman bencana dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang sekuler pun, orang-orang sekuler pun sampai sekarang, kalau Anda ingin jadi orang sukses dunia akhirat, ini seorang ekonom dari Irlandia, tokoh utama yang sekarang tinggal, yang pernah tinggal di Inggris, itu mengatakan contoh orang sukses dunia akhirat itu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang beriman ini kalau dalam hidup berekonomi, dalam proses memenuhi kebutuhan hidupnya, itu mencontoh dan mengambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak akan susah hidupnya. Misalnya, ini sekarang nih di antara Anda ada yang mungkin susah bayar utang, enggak selesai-selesai, belum juga punya rumah sampai sekarang. Ada masalah dengan uang kuliah anak-anak misalnya. Atau sekarang mulai musim ujian, gimana besok pendaftaran bulan Juni tahun ajaran baru. Enggak usah pusing. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bangun di pagi hari dan sudah dalam keadaan sehat dan ada makanan untuk dimakan di waktu pagi, seakan-akan dia sudah memiliki dunia dan seisinya. Optimislah. Kalau hari ini kamu merasa susah, istighfarlah. Istighfar itu akan membuat kamu menjadi tentram dan datang rezeki buat kamu. Lalu langkah selanjutnya adalah bersyukur yang banyak. Karena orang bersyukur itu motivasinya kuat. Orang bijak berkata, kalau orang punya kemauan ada 1000 jalan. Tapi orang kalau sudah kurang kemauan ada 1000 alasan untuk tidak bisa bergerak. Mulai pagi dengan berzikir pagi dan optimislah, bertasbih yang banyak. Setelah itu bekerjalah karena Allah untuk memberikan manfaat seluas-luasnya. Tunggu keajaibannya. Tunggu keajaibannya setelah itu. Jadi orang-orang yang mengikut Rasul dalam menjalani hidup itu optimis. Dan selalu memberikan manfaat dan kebahagiaan yang besar bagi orang lain. Para sahabat itu sangat merasakan betul. Dan sampai sekarang orang-orang yang soleh itu, kecintaan mereka kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang membuatnya kemudian terbuka peluang-peluang hidup. Itu yang membuat hidupnya selalu optimis. Itu yang membuat hidupnya kemudian selalu berbahagia dan berkecukupan. Bahkan bisa mengendalikan dirinya untuk tidak menjadi orang serakah. Tidak mau bermaksiat. Karena Rasulnya sudah memasangkan yang baik-baik buat dia. Dan Rasulnya sudah mencontohkan berpesan-pesan untuk bagaimana caranya bisa masuk surga dan tidak terbebani. Maka para ayah khususnya yang ada di sini, buat apa sekolahin anak tinggi-tinggi kalau pada akhirnya tidak suka dengan sunnah Rasulullah, gagal jadi ayah, gagal. Sekolah tinggi-tinggi kalau pada akhirnya enggak kenal sama Rasulullah. Sekolah tinggi-tinggi kalau pada akhirnya enggak suka mencontoh Rasul. Yang dicontoh adalah misalnya itu yang punya Microsoft, yang punya Apple, yang punya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu semua fata morgana. Fata morgana semuanya. Tidak ada hidup yang paling indah kecuali ittiba kepada Rasul. Tapi memang untuk bisa ittiba kepada Rasul itu visinya harus sama. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Anda baru bisa menjadi pecinta Rasul, pengikut Rasul sejati dan bisa menikmati hidup bersama beliau. Dan Anda akan gelisah kalau enggak berselawat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda sudah punya dua dalam hidup Anda. Yang pertama adalah yarjullaha, mengharapkan rahmat dari Allah dalam hidupnya. Wal yaumil akhir, dan berakhirat oriented, berorientasi kepada akhirat, baru bisa inline. Baru bisa menikmati indahnya cinta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah bil mu'minina raufun rahim. Rasul itu sifatnya yang ketiga adalah amat belas kasih dan amat penyayang kepada siapa? Khususnya kepada orang-orang beriman. Itu masuk doanya Rasul. Akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Anda yang sedang berdakwah, Enggak mungkin Anda sukses dalam berdakwah kalau enggak mendapatkan syafaat Rasul. Dan untuk mendapatkan syafaat Rasul, harus banyak bersolat kepadanya dan harus mengikuti sunnah-sunnahnya. Dan nikmati dulu nikmatnya iman dengan menjadikan Rasul sebagai cinta pertama kita setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda yang ingin sukses di dunia akhirat dalam membangun rumah tangga, Anda yang ingin sukses menjadi ayah, ayah yang membanggakan bagi anak-anak Anda, Anda anak-anakku sekalian yang ingin sukses menuntut ilmu dan menjadi orang sukses nanti ke depannya, kita sudah dikasih contoh. Trackingnya cuma ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga semua jamaah di Masjid Aqal Islamic Center ini yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga disukseskan dalam iman dan dakwahnya, sehingga disukseskan dalam karir dan rumah tangganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Kalau kamu ingin mendapatkan nikmatnya beriman, indahnya hidup menjadi orang beriman, maka kamu harus lakukan tiga hal ini. Yang pertama, ayyuhibballaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pertama, cintailah Allah dan Rasulnya melebihi cintamu kepada apapun, kepada siapapun di dunia ini. Dan memang hanya muwaffaqin, orang-orang yang mendapatkan taufiklah. Kalau yang menjadi obsesi hidupnya adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah, cintanya Allah, dan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Anugerahkan kepada kami ya Allah rasa cinta kepadamu. Wa hubba rasulika. Anugerahkan kepada kami kecintaan kepada nabimu sallallahu alaihi wasallam. Anugerahkan pula kepada kami cinta dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Anugerahkan kepada kami ya Allah rasa cinta untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan cintamu kepada kami. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar yuhibbuhu illa lillah. Kalau mencintai seseorang, cinta anak, cinta istri, cinta keluarga, cinta sahabat, lakukan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya di antara orang beriman yang menikmati hidupnya, nikmat bersama iman, biasanya kalau ketemu seseorang, menatap seseorang, uhibbuka fillah, uhibbukum fillah. Aku cinta kamu karena Allah. Wahai istriku, aku cinta kalian. Wahai anakku, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya orang tua yang cinta kepada keluarganya, suami yang cinta kepada keluarganya, tidak akan mencederai cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak akan memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, pendidikan yang bisa merusak cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Dia akan cari sekolahan, dia akan cari kursus, dia akan carikan guru buat anak-anaknya yang tidak merusak cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, wa ayyakraha ayya'uda fil kufr kama yakrahu ayyukdhafa finnar. Dia benci kepada maksiat, benci kepada kekufuran seperti bencinya untuk dimasukkan ke dalam neraka. Itulah tiga cara kalau ingin merasakan nikmatnya iman di dalam menjalani hidup. Moga khutbah yang singkat ini memberikan inspirasi kepada kita semua dan memberikan kekuatan keluar dari ruangan ini bisa melakukan tiga hal itu. Satu, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai cinta pertama kita. Dan yang kedua, mencintai siapapun di dunia ini karena Allah. Dan yang ketiga, benci kepada kekufuran dan kemaksiatan seperti bencinya masuk neraka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wa ala sahabati ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala tabi'in wa tabi'at tabi'in alahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat ya qadi al-hajat. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba rasulika wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi wa na'udzu bika minasy syarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.